Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala: ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. Wa qala ta'ala: ya ayyuhalladhina amanu attaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Pertama-tama saya wasiatkan kepada diri saya, kemudian kepada para hadirin seluruhnya, untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jal, dalam pengertian menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Mudah-mudahan dengan usaha kita itu Allah menganugerahkan, memberikan kepada kita keutamaan takwa di dunia dan di akhir. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menggolongkan kita ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Amin ya Rabbal Alamin. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tak lupa saya mengingatkan untuk para hadirin agar memenuhi shof yang di depan masih kosong, kemudian yang di belakang untuk maju ke depan, anak-anak yang di luar silakan masuk. Barakallahu fiikum. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebagai materi khutbah pada siang hari ini akan saya bawakan satu hadis ringkas dari sahabat Abu Abdullah Tariq bin Syihab Al-Bajali radhiyallahu taala anhu. Mudah-mudahan kita bisa menjadikannya sebagai pedoman hidup kita, bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita, bisa mengajarkannya kepada masyarakat kita, memahamkannya dengan baik dan benar. Disebutkan bahwasanya ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayul jihadi afdal, jihad apakah yang paling utama, yang pahalanya besar, keutamaannya besar di sisi Allah. Pertanyaan ini dilayangkan kepada Rasul. Rasul alaihi salatu wasalam pun menjawab, afdhalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Dalam beberapa riwayat, kalimatu adlin inda sultanin jair. Rasul menjelaskan jihad yang paling afdal adalah mengucapkan kalimat yang benar. Artinya apa? Menyampaikan kebenaran kepada sultan, kepada penguasa yang zalim, yang bertindak semena-mena. Bisa jadi kezalimannya itu merampas harta rakyatnya, atau memiliki kebijakan-kebijakan yang menyempitkan kaum muslimin dalam kehidupan mereka bernegara. Ketika seorang rakyat berusaha menasihati penguasanya dengan adab-adab yang ditentukan, karena di sini jangan sampai kita memahami salah. Wah, ini kata Rasul, jihad yang paling utama adalah menyampaikan kebenaran kepada penguasa zalim. Akhirnya ia memprovokasi massa. Masyarakat pun diberi provokasi. Ayo kita sampaikan kebenaran kepada penguasa ini, penguasa yang zalim. Sampai ada jutaan umat Islam ingin menyampaikan kebenaran kepada penguasa. Di jalan-jalan ramai penuh dengan aksi demonstrasi. Ini salah paham terhadap cara penyampaian nasihat kepada para ulama, kepada para penguasa. Salah paham terhadap cara menyampaikan nasihat atau kalimat yang benar tadi kepada penguasa yang zalim. Kalau itu dikatakan zalim, cara yang benar terus bagaimana? Nah, ini harus dikhususkan dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Musnad al-Imam Ahmad dan yang lainnya. Dari sahabat Iyad bin Ghunam radhiyallahu ta'ala anhu, Rasul menjelaskan, man arada an yansah lidhi sultan bi amrin, barang siapa ingin menasihati penguasa dengan satu permasalahan mungkin mengganjal dalam hatinya, ini zalim, ingin menasihati penguasa, jangan seperti itu. Rasul menasihatkan, fala yubdilahu ala niyah, jangan perlihatkan nasihat itu di khalayak ramai. Apa itu khalayak ramai? Ya tadi, salah satu bentuknya demonstrasi. Sehingga para ulama pun menyimpulkan, demonstrasi itu bukan ajaran Islam. Demonstrasi bukan ajaran Islam. Dan kita bisa melihat tatkala ada orang-orang yang melakukan demonstrasi, ahlu sunnah wal jamaah as-salafiyun tidak akan ikut-ikutan melakukan aksi demonstrasi itu. Mereka sibuk menimba ilmu, mereka mempelajari ilmu agama dari Al-Quran dan dari hadis, menerapkannya berdasarkan pemahaman generasi pertama umat ini, yaitu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ini nasihat Rasul terkait dengan nasihat kepada penguasa. Fala yubdihi alaniyah, jangan tampakkan nasihat itu secara terang-terangan. Kemudian Rasul melanjutkan, fal yakhud biyadihi wal yakhlu bihi, ambil tangannya, bicaralah empat mata. Empat mata itu kalau yang berbicara dua mata, penguasanya dua mata. Jadi empat mata itu maksudnya apa? Ajak bicara penguasa ini dua orang saja, antara aku dan kau. Dua orang yang ingin menasehati dan yang dinasehati, penguasa itu. Jangan tampakkan di khalayak ramai, di jalan-jalan atau di mimbar-mimbar. Bahkan sebagian orang menasehati penguasa lewat mimbar Jumat seperti ini, di ceramah-ceramah, pengajian-pengajian, menampakkan keburukan penguasa. Apa fungsinya? Enggak ada faedahnya sama sekali. Maka apabila kita kembali kepada bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, niscaya akan didapatkan hasil yang maksimal. Rasul menjelaskan, fa in qabila fadza, jika penguasa itu menerima, itulah yang diharapkan. Jika tidak, faqadda ma alaihi, si penasihat ini sudah menyampaikan kewajiban. Dia bisa tenang menghadap Allah Azza wa Jal, karena telah berusaha apa? Berusaha mengingkari kemungkaran yang dia lihat. Demikian bimbingan Rasul dalam menasihati penguasa. Khawar fidin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kembali kepada hadis yang pertama tadi, hadis Tariq bin Syihab, terkait dengan jihad yang paling afdal adalah mengucapkan kalimat yang benar di hadapan penguasa yang zalim. Inilah amalan yang mungkin bisa kita lakukan tatkala kita melihat penguasa yang kita rasa ini tidak cocok dengan syariat kita, tidak cocok dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita hati-hati tatkala ingin menyampaikan nasihat itu kepada penguasa apapun bentuknya. Kalau kita katakan penguasa yang memimpin satu negara adalah presiden atau raja, bisa jadi jajarannya juga demikian. Ada beberapa daerah, misalnya provinsi yang dipimpin oleh gubernur, atau satu kota yang dipimpin oleh wali kota atau bupati. Demikian pula tingkatan yang di bawahnya, desa yang dipimpin oleh kepala desa atau bapak lurah, memiliki satu kesalahan. Kita sampaikan kepada penguasa itu dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan dengan memprovokasi masyarakat untuk berkumpul di jalan-jalan, kemudian bertengger. Bertengger itu istilahnya apa? Ya kumpul tadi, mendiami posisi di depan kantornya persis, memasang spanduk-spanduk, tertulis di situ apa yang ingin disampaikan. Ini bukan ajaran Islam. Harus kita pahami bersama. Yang jelas terkait dengan hadis yang pertama tadi, dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ada empat keadaan, tidak lebih, tentang menyampaikan sesuatu kepada penguasa ini. Yang pertama, nasihat yang benar atau ucapan yang benar disampaikan kepada penguasa yang adil. Penguasa yang adil tidak ada masalah, atau istilahnya sahlah, mudah kalau menyampaikan seperti ini. Penguasanya baik, berpegang teguh dengan agama. Ketika ingin kita menasihati penguasa itu, akan berjalan dengan mudah biiznillah, karena penguasanya baik. Ahlan wa sahlan, kita ingin menyampaikan nasihat, maka kemungkinan besar diterima. Keadaan yang kedua, bisa jadi yang akan disampaikan itu batil, satu kebatilan, dan ini bisa muncul dari bitanah-bitanah su, orang-orang jelek yang ada di sekitar penguasa ini. Ini yang sangat membahayakan. Khatiratun jiddan, bisa mempengaruhi kebijaksanaan atau kebijakan penguasa itu, sehingga menerbitkan peraturan-peraturan yang menyempitkan Islam dan kaum muslimin. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung dari keadaan ini. Mudah-mudahan Allah menjaga pemerintah kita Indonesia dari bitanah-bitanah su, orang-orang jelek yang ada di sekitar penguasa tersebut. Amin ya rabbal alamin. Keadaan yang kedua ini adalah kalimat yang batil disampaikan kepada penguasa yang adil. Penguasanya adil, namun bitonahnya, orang-orang kepercayaannya, ternyata menyampaikan sesuatu yang batil. Ini juga bisa mempengaruhi kebijakan. Jika ternyata ucapan batil itu dipenuhi dengan hiasan-hiasan, penguasanya enggak tahu, karena penguasa manusia biasa, ia anggap ini adalah ide yang cemerlang. Maka di sini peran kaum muslimin untuk mendoakan kebaikan kepada penguasanya. Dan ini termasuk prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, mendoakan kebaikan untuk penguasa. Dinukilkan dari Al-Imam Al-Qadhi'iyat, beliau menyatakan, laukana di dakwah mustajabah, andaikan aku memiliki satu doa yang mustajab. Satu doa mustajab, diberi kesempatan, kamu punya satu doa mustajab, silakan doa apa saja. Maka Al-Imam Al-Qadhi'iyat menyatakan, la syaraf tuha lil imam, aku akan tujukan doa yang baik ini untuk penguasa. Ada apa gerangan? Kenapa ditujukan kepada penguasa? Toh ia bisa menunjukkan doa mustajab itu untuk dirinya, agar dirinya masuk jannah, mendapatkan ampunan. Beliau menjelaskan, fa inna solahal imam solahul ibad wal bilad. Karena baiknya penguasa mempengaruhi baiknya bangsa dan negara. Rakyat dipimpin oleh penguasa yang baik, diharapkan akan berjalan pemerintahan itu dengan aman, sejahtera, sentosa, menjadi satu negeri, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sejahtera. Ini yang diharapkan. Sehingga tatkala kita memiliki satu pemimpin penguasa, doakanlah dengan doa doa kebaikan untuk mereka. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau perbaiki penguasa negeri ini, negeri Indonesia. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau berikan orang-orang kepercayaan di sekitar penguasa itu, orang-orang yang baik, yang memberikan nasihat-nasihat, masukan-masukan, ide-ide yang tidak menyempitkan Islam dan kaum muslimin. Ini doa kita. Kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jal. Kita doakan kebaikan untuk penguasa kita. Keadaan yang ketiga, kalimatu haq inda sultan jair. Kalimatnya benar, yang dinasihatkan ini hak, namun disampaikan kepada penguasa yang zalim. Hadza huwa afdhalul jihad, kata Rasulullah. Model yang ketiga ini adalah jihad yang paling utama. Kenapa? Perhatikan baik-baik. Penguasanya penguasa yang zalim. Bagaimana gambaran penguasa zalim? Ini ada orang datang menyampaikan nasihat. Apa kamu? Siapa kamu? Bisa jadi karena nasihat baiknya ini, karena tidak sesuai dengan hawa nafsu penguasa, dipenjara. Perintahkan kepada para tentara, ambilin orang, diringkus. Gara-gara menasehati penguasa, penguasanya zalim, gak cocok dengan hawa nafsu penguasa itu. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari keadaan yang seperti ini. Hadza huwa afdhalul jihad. Bisa menyampaikan kalimat yang hak, kalimat yang benar kepada penguasa yang zalim itu. Kemudian yang keempat, kalimatu batin atau kalimatu batilin, ucapan yang batil, masukan yang batil, mengandung kemaksiatan dan dosa, perkara yang diharamkan Allah, disampaikan kepada penguasa yang jair, yang zalim. Ah, kebetulan mendukung hawa nafsunya, ia taunya kejahatan seperti ini, ternyata ada ide-ide cemerlang untuk melakukan kejahatan yang lain. Wal iyadu billah, hadza akbah. Ini lebih jelek dari keadaan yang ketiga. Kita berlindung kepada Allah, jangan sampai menimpa negeri kita Indonesia, negeri kaum muslimin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, maka pada kesempatan yang berbahagia ini, kita ingatkan dengan apa yang diucapkan oleh Al-Imam Al-Qadhi'iyat tadi. Jika kita punya satu doa yang mustajab, jangan lupa doakan kebaikan untuk penguasa. Karena kebaikan penguasa itu kebaikan untuk bangsa dan negara. Termasuk kita, rakyatnya akan mendapatkan dampak positif. Kebijakan penguasa baik, maka rakyat pun tenang. Harga diharapkan tetap normal dan stabil. bila kemudian harganya tinggi. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang jangan sampai kita lupa. Pada hari Jumat ini diingatkan oleh Rasul, ada satu waktu di mana waktu itu adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Para ulama meringkas di antaranya Imam Ibnu Qayyim bahwasanya waktu itu yang paling kuat adalah setelah sholat asar. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkannya untuk berdoa kepada Allah, kebaikan diri kita yang pertama, keluarga kita yang kedua, kemudian masyarakat kita, dan jangan lupa penguasa kita. Kita doakan kebaikan untuk penguasa kita. Siapapun itu yang menjadi penguasa, kalau toh nanti ada yang menggantikan posisi penguasa itu dalam pemilihan-pemilihan yang mereka lakukan, kita tetap mendoakan kebaikan untuk penguasa itu. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dzanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, telah kita dengarkan satu atau dua hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga bisa menjadi pegangan, pedoman hidup kita dalam menghadapi penguasa-penguasa yang ada. Dan kita senantiasa berharap kepada Allah azza wa jalla agar memberikan penguasa yang baik kepada kita, rakyat Indonesia, bisa memimpin dengan baik dan benar, selaras dengan ajaran Islam, tidak bertentangan dengan apa yang kita yakini, tidak menyempitkan kaum muslimin di negeri ini. Kita senantiasa meminta kepada Allah azza wa jalla yang maha mengabulkan doa hamba-hambanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribu mujibu da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqa wa alhimna tiba'ah wa arinal batila batila wa alhimna jtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah.